يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الكرام kita masih dalam perbincangan tentang bab salat istisqa. Istisqa bab yang berkaitan dengan salat istisqa. Kita telah jelaskan tentang salat istisqa, kaifiatnya, tentang doanya, tentang doa minta hujan yang dimasukkan ketika khutbah Jumat, kemudian tentang doa tanpa ada salat, tidak pula dimasukkan dalam khutbah Jumat. Maka ini semua masuk ke dalam istisqa, yang artinya adalah meminta kepada Allah SWT agar mencurahkan hujan. Malam hari ini kita bersama hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah mengatakan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kan idza ra'a al-matara qala Allahumma sayyiban nafi'an akhrajah. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika melihat hujan turun, maka beliau berdoa Allahumma sayyiban nafi'an akhrajah, ya Allah, cucurkanlah hujan ini, hujan yang jumlahnya banyak dan bermanfaat. Hadis dikutip oleh Bukhari Muslim. Maka doa ini adalah doa yang sabit datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selayaknya kita berupaya untuk mengamalkannya ketika turun hujan, mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah, sayyiban. Ada fi'il yang tersembunyi di sini namanya ya muqaddar, atau maknanya dari ij'alhu sayyiban, ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang deras, mengucurkan air yang banyak. Tapi kalaupun dia deras, dapat membahayakan manusia, bisa mengakibatkan banjir, maka Rasulullah tambahkan nafi'an. Nafian maknanya adalah hujan yang deras tapi bermanfaat. Ini menunjukkan doa Nabi SAW jami' mani', mengumpulkan semua kebaikan, menghapuskan semua kejelekan. Kalaulah hanya mengatakan sayyiban saja, ya Allah, turunkanlah hujan yang lebat, membahayakan manusia. Maka diucapkan dengan kata-kata nafi'an, bermanfaat, ya Allah, jadikan dia hujan yang penuh dengan manfaat, bukan hujan yang menghancurkan sawah ladang, menenggelamkan rumah-rumah, mendatangkan banjir sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Ya, dalam kitab tafsir disebutkan bahwasanya hujan itu Allah tentukan. Allah tentukan berapa kadarnya. Kecuali pada masa Nabi Nuh tidak ada ketentuan. Allah curahkan semua hujan. Maka banjirlah dunia ini. Jadi hujan dapat menjadi rahmat. Allah katakan wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan. Bisa pula sebaliknya menjadi azab, sebagaimana Allah tenggelamkan kaum Nabi Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala curahkan hujan tanpa ada batas ketika itu. Fafatahna abwaab as-sama'i bima'in munhamir, kami bukakan pintu-pintu langit, tercurahlah hujan selebat-lebatnya. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir, bertemulah air dari atas, bahkan dari bawah pun keluar air, banjir semuanya. Ini azab. Berapa banyak hujan menjadi azab bagi suatu negeri, mengakibatkan banjir, jalan-jalan rusak, makan korban jiwa dan harta benda. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah agar jangan terjadi dengan kita. Maka mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'an, Allah jadikanlah hujan ini hujan yang lebat, yang mendatangkan keberkahan dan bermanfaat. Ini adalah doa yang datang keterangan dari Nabi SAW yang baik untuk kita baca dan amalkan. Mulailah dari sejak sekarang mengamalkan apa-apa yang datang dari Nabi SAW, walaupun dia kecil, sepele kelihatannya, walaupun pada hakikatnya tidak ada yang kecil dalam mengamalkan sunnah, semuanya besar. Jangan menganggap ada sunnah ini kecil apa karena enggak, semuanya besar. Makan tangan kanan itu besar, bukan perkara kecil. Ya, memakai baju baca bismillah, memulaikan dari yang kanan, memakai sandal memulaikan dari yang kanan, melepas sandal mulai dari yang kiri. Ini semuanya sunnah dan tidak ada perkara yang remeh dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan Nabi juga pernah mengucapkan doa ketika hujan turun, Allahumma suqya rahmah la suqya azab, ya Allah jadikan hujan ini kau curahkan menjadi rahmat bagi kami, bukan menjadi azab. Wala bala, bukan menjadi bala. Wala hadam, bukan membinasakan, meruntuhkan gedung-gedung, menghancurkan sawah ladang. Wala gharaq, tidak pula menenggelamkan. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Adhkar meriwayatkan dari Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwa Imam Syafi'i meriwayatkan dengan sanad yang mursal dari Nabi SAW. Beliau berkata, utlubu istijabat ad-du'a inda iltiqa' al-juyush wa iqamat as-salati wa nuzul al-ghayth. Imam Syafi'i meriwayatkan dari Nabi secara mursal, artinya terputus. Nabi pernah menyatakan, utlubu istijabat ad-du'a, mintalah doa yang manjur, yang diijabah. Kapan? Indal tiqa'il juyush, ketika bertemu musuh. Ketika itu berdoalah, ketika terjadi pertempuran antara orang-orang Islam dan kufar di medan jihad, maka berdoalah, mintalah kepada Allah. Itu tempat-tempat yang manjur dalam berdoa. Wa iqamatus salat, ketika salat ditegakkan qamat. Wa nuzulil ghaith, ketika hujan turun. Berkata Syafi'i rahimahullah, wa qad hafidtu min ghairi wahidin talab al-ijabati inda nuzulil ghaith, aku menghafalkan bukan hanya dari satu tentang ucapan seperti ini, tentang anjuran berdoa ketika turun hujan. Wa iqamatus salah, dan ketika salat dikumandangkan. Perbanyaklah doa. Ini disebutkan dalam kitab Al-Um. Tayyib, iqra' al-hadith ba'da. Bismillah. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'an Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa 'an Sa'd aw Sa'id Sa'd. Wa 'an Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam دعا في الاستسقاء اللهم جللنا صحابا جثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا تجلى يا ذا الجلال والإكرام رواه أبو عوانة في صحيحه وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام رواه أبو عوانة في صحيحه Dari Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW berdoa di dalam doa yang dipanjatkan ketika meminta hujan, Allahumma jallilna sahaban katsifa. Ya Allah, datangkan kepada kami awan yang banyak. Awan yang menutupi bumi kami. Qasifa, awan yang membawa kilat. Daluqa, awan yang membawa kilat dan petir yang mencurahkan hujan yang banyak. Tumtiruna minhu radhadha qitqita, yang menurunkan untuk kami darinya hujan. Hujan yang deras ataupun hujan yang gerimis. Sajlan ya dzal jalali wal ikram, ataupun hujan yang lebat sekali. Wahai Allah, pemilik kemuliaan dan kehormatan, kebaikan. Hadis dikutip oleh Abu Uwana dalam sahihnya. Hadis ini matannya dhaif. Hadis ini sanadnya dhaif. Tapi banyak jalan-jalan yang semakna dengannya mengkuatkan hadis ini. Dari 10 orang sahabat ada yang senada dengan bunyi hadis ini. Di antaranya dari Ibnu Umar, Nabi kalau dia minta hujan berkata, Allahumma sqina ghaitha mughitha hani'an mari'a sari'an ghadaqa mujallila sahha tabaqa daima, Allahumma sqina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Dari Ibnu Umar, Nabi di antara doanya dalam salat ketika minta hujan, Allahumma sqina ghaithan mughitha, ya Allah berikanlah kepada kami, curahkan untuk kami hujan yang menolong kami, hani'an mari'a, yang mendatangkan kepada kami kenikmatan, keberuntungan, sari'an ghadaqa, hujan yang lebat, hujan lilan sahha, hujan yang membasahi seluruhnya secara umum, hujan yang kau curahkan dengan lebat, tabaqan daiman, sesegera mungkin ya Allah. Allahumma sqinal ghaif, ya Allah curahkan untuk kami hujan, wala taj'alna minal qanitin, janganlah kau jadikan kami daripada hamba-hambamu yang berputus asa daripada rahmatmu. Inilah doa yang pernah diucapkan Nabi SAW ketika meminta hujan. Maka dalam doa ini Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menurunkan hujan yang sifatnya hujannya umum, tidak lokal, tidak hanya satu tempat, tapi hujan yang tercurah kepada setiap tempat, hujan yang sifatnya adalah lebat dengan banyaknya awan. Dan kebiasaannya hujan lebat itu diiringi dengan suara gemuruh dan kilat yang menyambar, turun dengan cepat dan kuat. yang sifatnya merata, hujan yang tidak membahayakan, yang tidak merusak. Ya. Walaupun dia banyak jumlahnya tapi turun dengan khafifan, apa namanya? Dia lebat tapi tidak merusak. Antum lihatlah bagaimana Allah turunkan hujan, ya. Indah sekali. Dia tidak sekaligus ditumpahkan. Dengan itulah manusia, tanam-tanaman, semuanya mengambil manfaat daripadanya. Kalau Allah hujan itu dicurahkan sebagaimana dicurahkannya air dari tempayan atau tiku, hancur. Antum lihatlah alat untuk menyirami tanam-tanaman, dia akan dibuat sebagaimana turunnya air hujan. Dibolong-bolongi dia ketika dicurahkan, enggak sekaligus. Antum bayangkan kalau satu gayung langsung antum curahkan ke pohon, tanam-tanaman binasa. Airnya akan mungkin subhanallah, tanahnya akan habis. Demikian juga dengan Allah SWT turunkan hujan dengan hikmahnya begitu indah. Ya, bagikan jarum-jarum yang menyebar. Kalaulah diturunkan sekaligus, apa jadinya bumi kita ini? Rumah kita, atap semua hancur. Tanam-tanaman hancur. Dan dalam hadis ini terdapat faedah di dalam berdoa, hendaklah seorang berupaya untuk bertawassul dengan nama-nama Allah SWT disesuaikan dengan apa yang diminta. Di sini Nabi mengatakan, ya dalam hadis yang mulia ini, ya dzal jalal, ya dzal jalali wal ikram, wahai pemilik kemuliaan, kebaikan, curahkan kepada kami hujan. Dan Allah memerintahkan kita ikhwata di dalam berdoa, hendaklah senantiasa bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Kata Allah, walillahil asma'ul husna, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Sungguhnya Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka berdoalah dengannya. Wa dharil ladzina yulhiduna fi asma'ih. Biarkan orang-orang yang ingkar terhadap nama Allah SWT, agar Allah jawab, ijabahi doa-doa kita. Hendaklah senantiasa berdoa dengan mengucapkan nama-nama Allah. Lihatlah doa-doa para nabi, enggak ada yang lepas dari nama Allah. Minimal kita mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, nama Allah, irhamni. Ya, dalam banyak doa antum lihat paling banyak para nabi menggunakan kata-kata ya Rab, ya Rab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya, Rabbi zidni ilma. Antum lihat, ya, begitulah adab dalam berdoa, sesuaikan. Jangan lupakan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya arhamar rahimin, irhamna. Ya sittir, usturna, ustur auratina wa amin rawatina. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum itu adalah nama Allah SWT yang besar. Hayyu Ya Qayyum mengumpulkan semua nama. Ya Hayyu, wahai zat yang maha hidup. Ini kembali kepadanya semua sifat dzatiyah. Kembali kepada kata-kata Ya Hayyu Ya Qayyum, semua sifat fi'liyah kembali kepada kata-kata Qayyum. Makanya besar sekali peluang kalau anda kata kita penuhi syarat dalam berdoa, ya, dengan mengkhusyukkan hati, meredahkan diri, ya, memilih waktu yang tepat, memuja-muja Allah, muji-muji Allah, ya. Doa dalam kebaikan bukan untuk memutuskan silaturahmi, besar sekali potensi Allah akan kabulkan. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Banyak-banyak. Asma'ul Husna itu bukan untuk dihafal disebut-sebut saja, tapi untuk kita pahami maknanya yang memiliki efek terhadap kehidupan kita sehari-hari. Hamba yang paling mengerti tentang nama-nama Allah SWT, dia yang paling dekat dengan Allah SWT. طيب اقرا بعده. بسم الله. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فراى نمله مستلقيه على ظهرها رافعه كوائمها الى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بناغنا عن سقياك. فقال ارجعوا لقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. Jadi Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharaja Sulaimanu alaihi salam yastasqi. Suatu hari keluarlah Sulaiman alaihi salam ingin minta hujan. Dia perintahkan semua Bani Israel keluar berkumpul untuk minta hujan. Ini menunjukkan bahwasanya minta hujan ini bukanlah syariat khusus untuk kita. Juga syariat sebelum kita, para nabi, para rasul pun mereka ketika dilanda kekeringan yang panjang, mereka pun juga meminta kepada Allah SWT hujan, berdoa agar diturunkan hujan. Fara'a namlatan mustalqiyatan ala zahriha. Keluarlah Sulaiman ingin minta hujan, ingin mengumpulkan Bani Israel. Maka dia lihat ada seekor namlah, semut, mustalqiyatan ala dhahriha, yang dia posisinya terlentang, rafi'atan qawaimaha ila sama, mengangkat kaki-kakinya ke langit, taqulu, berdoa semut ini, Allahumma inna khalqun min khalqik, ya Allah, kami juga adalah merupakan bagian daripada makhlukmu. Laisa bina ghinan an suqiyak. Kami tidak pernah, ya Allah, merasa mampu berlepas diri daripada curahan hujanmu. Kami begitu butuh terhadap curah hujanmu. Laisa bina ghinan an suqiyak. Kami begitu butuhnya kepada curahan hujanmu. Sulaiman mendengar semut ini berdoa, berkata kepada Bani Israel, irji'u, pulang semua ke rumah. Faqad suqitum bida'wati ghairikum. Sungguhnya kalian telah dicurahkan hujan oleh Allah untuk kalian dengan doa selain daripada kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sahihkan oleh Imam Hakim. Hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama dan tersyarah Abdullah Al-Bassam, walaupun Zahabi mensahihkannya. Dalamnya ada Muhammad bin Aun dan orang tuanya Aun, dia dan orang tuanya dikenal dengan majhul, tidak diketahui keberadaan mereka dalam menimba ilmu hadis. Tetapi hadis yang mulia ini maknanya benar. Walaupun sanadnya bermasalah, maknanya sahih. Ya. Karena seluruh makhluk Allah SWT telah fitrahkan untuk mengenal Allah SWT. Allah ilhamkan kepada seluruh makhluk untuk mengenal Allah SWT. Allah ajarkan kepada semua makhluk bahwasanya tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat kecuali Allah. Subhanallah. Semua makhluk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua makhluk pun mengibadati Allah, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk. Apa dasarnya? Allah menyebutkan dalam surah Isra ayat 44, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih." Dan tidaklah apapun daripada sesuatu kecuali bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak mengerti bagaimana mereka bertasbih. Petir itu pun bertasbih, kata Allah. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdih. Bertasbih petir memuji Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu min khifatih. Malaikat bertasbih kepada Allah karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh makhluk itu mengakui Allah sebagai Tuhan. Allah fitrahkan mereka semuanya mengenal Allah, kecuali dua jenis makhluk, yakni orang-orang kufar dari golongan manusia dan dari bangsa jin. Mereka lah menyelisihi fitrah, mereka lah menyelisihi alam raya. Semua alam ini mengenal Allah, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, bertasbih mujinya, kecuali orang-orang kufar dari bangsa manusia maupun dari bangsa jin yang kufur kepada Allah. Maka lihatlah Allah mengilhamkan kepada semut ini untuk meminta hajatnya kepada Allah SWT, menunjukkan dia tahu Allah, zat yang menciptakannya, yang berikan kepada rezeki. Maka dia tampakkan begitu butuhnya dia kepada Allah SWT. Dan ini menunjukkan, ikhwan, terkadang manusia ini Allah rahmati karena orang-orang lemah daripada mereka. Demi Allah, terkadang rahmat Allah itu dicucurkan kepada semua orang disebabkan karena anak-anak yang lemah-lemah, yang tidak ada dosa. Orang tua yang telah tua renta, terkadang lantaran binatang-binatang yang lemah, karena mereka lah kita dapat rahmat Allah SWT. Bahkan tidak jarang orang-orang dapat rezeki karena anak-anaknya yang lemah, yang masih kecil, yang enggak bisa berusaha. Nabi mengatakan, la'allakum turzaquna bidhu'afaikum. Boleh saja kalian itu mendapatkan rezeki disebabkan orang-orang lemah daripada kalian. Jangan disepelekan anak-anak antum itu yang kecil-kecil. Ya. Jangan-jangan antum dapat rezeki itu gara-gara lemahnya dia. Allah rahmati antum karena merahmati anak tersebut. Jangan-jangan Allah rahmati antum gara-gara kasihnya Allah kepada istri-istri antum yang begitu lemahnya. Ya. Maka jangan kita merasa kuat dengan kekuatan kita, kepandaian kita, ilmu kita, semuanya karena rahmat Allah saja. Yang boleh jadi turun disebabkan karena orang-orang lemah. Maka makhluk seperti ini pun, subhanallah, kata Sulaiman, irji'u, pulang kalian. Sesungguhnya, faqad suqitum bidu'ai ghairikum. Kalian telah dicurahkan oleh Allah hujan dengan doa selain kalian. Tentunya Sulaiman Allah berikan kelebihan mengetahui bahasa binatang. Bahkan ada surat yang khusus disebut dengan surat apa? Namlah, semut. Dan ini adalah merupakan bentuk ijabah Allah kepada doa Sulaiman agar diberikan kerajaan yang besar yang tidak pernah diberikan kepada raja apapun, manusia manapun di bumi ini. Dia berdoa, Rabbi, dia katakan, wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Berikanlah kepadaku kerajaan, kekuasaan yang tidak pernah keberikan kepada orang setelahku. Maka ketika Rasulullah mengikat syaitan di tiang masjid yang mengganggu beliau ketika sholat, Ya, hampir-hampir Rasul pertontonkan kepada anak-anak di Madinah, kaum muslimin di Madinah, karena beliau teringat dengan doa Sulaiman, maka dilepaskan setan ini. Subhanallah. Di antara perkara kekhususan Sulaiman adalah mengetahui bahasa semua binatang, bahasa binatang, bahasa burung dia tahu. Wa'allamnahu mantiqat tayr, kami ajarkan dia bahasa burung dia mengerti, dan bahasa semut. Tatkala dia keluar dengan bala tentaranya, berkatalah ketika itu ratu semut, faqalat namnatun ayya ayyatuhan namnu dukhulu masakinakum, berkata ratu semut. Subhanallah, banyak keanehan dalam ciptaan Allah SWT. Semut yang menjadi penguasanya adalah ratu, lebah pun demikian, serangga demikian, mereka patuh dengan ratunya. Ya, orang mengumpulkan lebah cukup ambil satu ratunya, akan datang semua prajuritnya. Berkata sang ratu ini, udkhulu masakinakum, masuk semua kalian ke sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Jangan sampai akan terinjak-injak oleh Sulaiman dan bala tentaranya sementara mereka tidak sadar. Fatabassama dhahikan min qawliha. Tersenyumlah Sulaiman mendengar perkataan semut ini. Subhanallah. Maka ini kelebihan Sulaiman yang tidak diberikan kepada setelah beliau. Dan dari hadis yang mulia ini dapat dipahami tentang anjuran mengangkat tangan ketika berdoa. Semut saja mengangkat tangan-tangannya ke atas langit. Apalagi Nabi pun telah ajarkan demikian. Diangkat kedua tangannya ketika minta doa istisqa. Dan hadis yang mulia ini yang maknanya sahih menunjukkan seluruh makhluk dengan fitrahnya meyakini bahwasanya Allah yang dia sembah, yang dia minta, yang dia puja, fis sama, di atas, bukan di mana-mana, bukan dalam dirinya, di atas. Semut mengangkatkan tangannya ke atas. Anak-anak kecil ketika berdoa, enggak usah ajarkan anak kecil tauhid, enggak usah ajarkan, suruh dia berdoa, fitrahnya akan menuju ke atas. Datang seorang Arab dari suku Hamadan ketika berfatwa ketika itu Imam Juwayni di Masjidil Haram, Imamul Haramain. Dia sibuk menceritakan, menafikan tentang Allah SWT di atas. Maka angkat tangan ketika itu Hamadan. Dia katakan, ya Imam, ajarkan aku bagaimana aku menolak fitrahku ini. Ketika aku butuh sesuatu, aku mengadahkan tanganku ke atas. Bagaimana aku mengingkari fitrahku ini? Maka seketika Imam Juwayni ini turun dari kursinya. Dia berkata, hayyaranil Hamadani. Aku telah bingung dibuat Hamadani ini, dari Hamadan ini. Enggak bisa dia jawab. Dia panjang lebar menceritakan kalau seperti ini, konsekuensi seperti ini, kalau ini seperti ini. Panjang lebar. Berarti dia bertempat ke bertempat makhluk, berarti ini panjang entah kemana-mana. Satu aja pertanyaan. Coba ajarkan aku, wahai Imam, gimana menolak fitrahku ini? Kenapa dalam kondisi tertentu aku begitu butuh kepada Allah, aku mengangkatkan tanganku ke atas? Enggak ada jawaban. Dia pun turun dari kursinya. Makanya dikatakan di akhir kehidupan menjual ini, dia kembali kepada aqidah salaf, ashabul hadis. Dan banyak para ulama seperti menjual ini, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Fakhruddin Ar-Razi, yang mereka setelah capek merenungi dunia, ilmu kalam, falsafat, kembali ke pangkuan ahlu sunnah, kepada aqidah al-ajaiz, aqidahnya kaum muslimin, aqidah yang enggak rumit, ya. Bagaimana al-imam Fakhruddin Ar-Razi di akhir kehidupannya, dia tuliskan bait-bait puisinya, perjalanan hidup yang panjang yang semuanya adalah sia-sia, hanya mengumpulkan qila wa qal, katanya. Subhanallah. Jadi semua makhluk, sampai semut pun mengetahui, anak-anak pun mengetahui. Herannya ahlu kalam yang pintar-pintar enggak mengakui. Ya? Kebingungan mereka. Ada yang mengatakan di setiap tempat itu ada Allah. Di laut, di darat, di bumi, di langit. Berarti kok di setiap tempat? Wa iyadzan billah, di tempat-tempat kotor. Ya? Di berhala-berhala itu ada dalam diri kita, semua tempat lah yang namanya tempat. Pemahaman Jahmiyah yang tersebar yang mengatakan Allah di mana-mana. Ilmunya jelas, dimanapun kita berada Allah mengetahui. Kekuasaannya ya, dimanapun kita berada Allah Maha Kuasa untuk mengambil nyawa kita, menghukum kita. Tapi zatnya Allah Tabaraka Ta'ala Maha Besar. Tidak pernah Allah di dalam alam, tidak pula alam dalam Allah. Allah Maha Besar. Bukan masuk ke dalam alam, tidak pula alam masuk ke dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelompok yang pertama yang mengatakan di mana-mana, di setiap tempat ada dia. Kalau maksudnya zatnya, Allah punya zat masuk ke mana-mana. Subhanallah. Dalam darah kita dia ada, dalam diri kita ada, kita campur dengan keluarga kita dia ikut. Subhanallah. Ya. Makanya mazhab Ibn Arabi yang disebut dengan nama paham wahdatul wujud, semua wujud ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan semua yang disembah adalah Tuhan. Ya. Pendeta di biaranya. Ya. Sampai-sampai binatang-binatang hina wa iyadzan billah, anjing dan babi, semuanya adalah Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini konsekuensinya. Sehingga enggak ada yang namanya kesyirikan, kekufuran, semuanya dia. Enggak ada lagi yang disembah, semuanya dia. Mereka pun kebingungan. Adapun kelompok yang kedua yang mengatakan Allah SWT ya, tidak ada. Dimanapun tidak. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di tengah, tidak di kanan, tidak di kiri. Bukan di dalam alam, bukan di luar alam. Ya. Akhirnya terakhir, tidak ada Allah SWT. Mereka menyembah Tuhan yang tidak ada. Enggak di atas, enggak di bawah, enggak dalam alam, enggak di luar alam. Enggak di samping. Jadi di mana? Enggak ada terakhir. Ya? Berarti mereka menyifati sesuatu yang tidak ada. Allah dengan jelas mengatakan yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka para malaikat takut pertuhanan mereka yang di atas mereka. Allah katakan demikian. Masih dikatakan bukan di atas, bukan di bawah, bukan di samping, bukan di dalam alam, bukan di luar alam. Allah mengatakan tanzilun min rabbil alamin, Quran yang turun dari rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam turun. Allah mengatakan ta'arujul malaikatu waruh ilaih, yang naik kepada Allah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dalam hitungan 50 ribu tahun naik kepada Allah. Ilaih yas'adul kalimat tayyib wal amal salih yarfa'uh, kepadanya naik semua kata-kata yang baik terungkap, naik kepada Allah dan semua amalan yang baik. Banyak sekali. Amin tumman fis sama, apakah kamu merasa aman dari yang di atas? Anyasifa bikumul ar, jika dia mau dia akan tenggelamkan bumi kalian. Siapa yang di atas? Allah. Wih, banyak sekali ayat hadis yang menunjukkan Allah di atas. Datanglah orang-orang ahlul kalam, jangan bilang di atas. konsekuensinya memiliki tempat. Siapa yang mengatakan Allah bertempat? Kita hanya mengatakan apa Allah katakan. Kalau bertempat berarti dia baharu, kalau baharu berarti dia makhluk. Jadi di mana dia? Tidak di atas, tidak di bawah, ya, tidak di kanan, tidak di kiri. Dia tidak di dalam alam, dia tidak di luar alam. Terakhir apa? Enggak ada. Subhanallah. Ahlu sunnah, Allah beri taufik. Mereka meyakini perkataan Allah dalam kitabnya yang mulia. Subhanallah. Kadang-kadang orang pakai akal-akalan. Atas bawah bumi ini kan sifatnya adalah relatif. Enggak tahu yang kita tunjuk atas itu Amerika. Amerika tunjuk atas itu adalah Indonesia contohnya. Baik, bumi ini di bawah langit. Semua sepakat. Dan langit itu bertingkat-tingkat. Di atas langit ada kursi. Di atas langit yang ketujuh ada kursi. Di atas kursi ada arasy. Makhluk yang paling terjauh, yang paling tertinggi, yang paling terbesar adalah arasy. Dialah atap semua makhluk. Di atasnya Allah bersemayam. Kata-kata di atasnya tidak harus nempel, melekat, dibatasi dengan arasy. Siapa bilang? Dan Allah tidak butuh kepada arasy. Arasy yang butuh kepada Allah. Dan bersemayamnya di atas arasy bukanlah sifat zat yang terus menerus. Kapan dia mau. Dan dia maha besar. Ya, arasy tidak dapat meliputi Allah. Apapun yang dalam benak manusia tentang Allah, maka Allah bukan seperti itu hakikatnya. Kita hanya imani apa-apa yang dia katakan. Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah. Kita imani saja. Baik. Dan ini yang namanya belajar, walaupun fikih yang kita bahas, tapi ketika berkaitan dengan akidah, kita kupas akidah. Karena semua ilmu Islam saling kait mengkait satu sama lainnya. Secara fitrah, yang di atas itu yang sempurna, yang di bawah itu yang hina. Secara fitrah, enggak ada raja di bawah, rakyatnya semua di atas. Ada cerita itu. Enggak ada yang namanya VIP itu, tempat VIP paling bawah dia. Enggak ada. Antum naik kapal kelas 1 itu bukan paling bawah. Di deck 1-2 itu ekonomi. Sifatun naqs, seperti kurangan. Subhanallah. Emang pesawat Boeing 747 VIP-nya di mana? Di atas. Subhanallah. Fitrah, akal, semuanya menunjukkan dia di atas. Orang-orang mengingkari Allah di atas, ketika dia berdoa pun dia terpaksa itu angkat tangannya ke atas. Kenapa dia enggak gini-gini kan tangannya semua? Subhanallah. Inilah dia bahayanya ilmu kalam. Nah, baca hadis berikutnya. Fadhal. Bismillah. وقال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء أخرجه مسلم. فأشار بظهر كفيه diangkatkan, diisyaratkan dengan luar telapak tangannya ke langit seperti ini. أخرجه مسلم, diisyaratkan kedua. Apa namanya? Ini apa bahasa Indonesia-nya? Luar punggung tangan, punggung tapak tangannya ke langit. Seperti ini. Lebih tinggi lagi sampai nampak ketiak beliau yang putih sallallahu alaihi wasallam. Diangkatkan, dia tengarahkan kedua tangannya. saking tingginya diangkatkan, maka jadilah punggung tapak tangannya ke arah langit. Hadis diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah taala. Tentunya ini adalah kaifiat di dalam meminta hujan, mengangkat tangan tinggi-tinggi kepada Allah SWT. Anjuran mengangkat tangan ketika doa minta hujan. Dan kelihatannya hadis ini Nabi hanya berdoa saja tanpa diiringi dengan sholat, tidak pula dalam khutbah. Diangkat tangannya inilah jenis yang ketiga yang kita bahas. Di antara minta hujan boleh dengan doa saja tanpa dengan sholat ataupun dimasukkan ke dalam khutbah Jumat. Hadis ini menunjukkan mubalaghah, berlebihan dalam mengangkat tangan sehingga terbalik posisi punggung tapak tangan ke langit, saking tingginya seperti ini. Dan ini menunjukkan ikhwan anjuran mengangkat tangan ketika berdoa. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan sampai bilangannya mencapai mutawatir ma'nawi, Nabi mengangkat tangannya ketika berdoa. Banyak sekali. Disebutkan Imam Nawawi di antaranya, innallaha hayyun karimun safiyun, Allah pemalu, mulia, dermawan. Idza rafa'a ar-rajulu yadayhi ilaihi, jika ada orang mengangkatkan kedua tangannya kepada Allah berdoa, istahi an yaruddahuma sifran khaibatain, dia malu tidak mengabulkan doa tersebut kembali dengan tangan hampa. Hadis diriwayatkan Abu Daud. Dalam riwayat Baihaqi, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama shalla rafa'a yadayhi yad'u 'ala alladhina qatalu ashaba. Berkata Anas, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berdoa dalam salat yakni qunut nazilah maksudnya, mengangkat kedua tangannya berdoa terhadap orang-orang kafir agar dicelakakan, dibinasakan tatkala orang-orang kafir tersebut membunuh sahabat-sahabat Nabi dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah. Orang kafir pura-pura minta dikirim para qari, dikirimkan 70 orang semua dibunuh oleh mereka dengan khianat. Maka Nabi satu bulan penuh melaksanakan qunut nazilah. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi keluar malam hari, dalam hadis yang panjang yang Aisyah mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi pura-pura tidur sebentar, Aisyah pun pura-pura tidur. Ketika Rasulullah menganggap Aisyah telah tidur, Rasulullah pelan-pelan bangun, diangkat sandalnya, dia keluar pelan-pelan. Aisyah tahu, dia khawatir jangan-jangan macam-macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi cemburunya Aisyah. Diikuti oleh Aisyah dari jarak jauh. Kemana perginya? Ke rumah siapa ini? Rumah Zainab atau Musalamah? Ternyata Rasulullah mendatangi Al-Baqi', kuburan Baqi'. Kemudian mendoakan orang-orang yang telah meninggal di Baqi'. Dan dia berdiri panjang di sana. Dia mengangkatkan kedua tangannya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun berbalik. Nampaknya ketika Rasulullah berbalik, Aisyah kaget, dia pun berlari dengan cepat masuk ke rumahnya. Pura-pura tidur. Subhanallah. Maka Rasulullah melihat ada bayangan. Ya. Dia tahu itu bayangan Aisyah. Sampai dalam rumah, pura-pura Aisyah mendengkur padahal napasnya masih tersengal-sengal. Berkata Rasulullah, ya Aisyah, apakah engkau mengira Rasulnya Allah SWT akan berkhianat? Rasulullah akan berkhianat. Subhanallah. Inilah perempuan. Allah musta'an. Sampai-sampai Aisyah pun enggak percaya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitrahnya. Apakah engkau menganggap Rasulnya akan berkhianat? Rasulullah akan berkhianat? Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa baca? kalau kita menziarahi kuburan, maka harus mengajarkan dia doa menziarahi kuburan. Baik. Intinya di sini Rasulullah mengangkat tangannya ketika berdoa. Masih banyak hadis-hadis lain, banyak sekali. Maka dianjurkan seorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengangkat tangannya ketika berdoa. Kecuali dalam tempat-tempat yang Rasulullah tidak ajarkan padanya mengangkat tangan berdoa dalam sholat, sujud, tahiyat, ya, berdoa ketika khutbah Jumat, ini enggak padanya ada keterangan Nabi mengangkat tangan. Dari hadis yang mulia ini, ikhwan, sebagian ulama memahami bahwasanya apa namanya, berdoa kepada Allah SWT untuk menolak bala dianjurkan untuk membalikkan telapak tangan, mengarahkan punggung tangan ke langit. Maka antum kalau melihat sebagian orang berdoa, contohnya doa tolak bala Allah merfa', ketika dia tangannya seperti ini, ya, bagian sisi dalam tapak tangan ditengadahkan ke langit. Namun ketika berdoa tolak bala, dia balikkan tangannya. Dia katakan Allahumma rfa' annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahra minha wa batan, dan seterusnya. Dari mana? Dari doa Nabi SAW ini. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi sampai punggung tangannya diarahkan ke langit. Itu yang dipahami oleh sebagian ulama. Karena itulah berkata Imam Nawawi dari golongan Syafi'iyah, qala jama'atan min ashabina wa ghairihim as-sunnatu fi ad-du'a'i raf'il bala' kal-qahti wa nahwihi an yarfa' yadayhi wa yaj'al dhahra kaffayhi ila as-sama'. Sunnah menurut para ulama-ulama kami, maksudnya ulama-ulama Syafi'iyah, dalam doa untuk menolak bala seperti bencana kekeringan, paceklik, hendaklah mengangkat tangan dengan menjadikan punggung luar tangan ke langit. Seperti ini berarti. Wa idza da'a li su'ali syai'in wa tahsiluhu wa tahsilihi ja'ala batna kaffai ila sama. Kalau meminta sesuatu agar Allah berikan kepada kita sesuatu yang kita minta, baru berdoa sebagaimana biasa, menjadikan bagian sisi dalam telapak tangan ke langit. Apa hadis mereka, dalil mereka apa hadis ini? Hadis Rasulullah mengangkat tangannya tinggi-tinggi dalam doa minta hujan. Tapi kayaknya payah membenarkan perkataan mereka ini. Ya. Karena Rasulullah karena tingginya dia mengangkat tangannya sampai seolah-olah terlihat punggungnya ke langit. Dan dia berdoa minta hujan. Allah maskina, Allah maskina, Allah maghithna. Sulit kita membenarkan ijtihad mereka. Ya. Kalaulah dibenarkan, maka setiap doa agar Allah menjauhkan kita daripada bala bencana dan seterusnya berarti seperti ini. Contohnya, Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina. Banyak sekali. Karena itulah Syekhul Islam Taimiyah Ta'ala mengatakan, apapun bentuk doa, biasa. Tetap namanya kita meminta, maka sisi dalam bagian tangan ini ke langit. Enggak ada dibalik-balik. Allahu Ta'ala a'lam. Inilah ikhwan kajian kita tentang istisqa. InsyaAllah di kesempatan akan datang kita akan pindah kepada pembahasan baru, babu al-libas, bab tentang masalah pakaian. Ini bab yang penting untuk dipahami, karena sebagian orang terlampau sempit memahaminya, sebagian orang terlampau berlebihan kebablasan memahaminya. Maka perlu insyaAllah ta'ala kita bahas Dan semoga Allah panjangkan umur kita untuk menyelesaikan bab ini. Allah Ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka nabiyina Muhammadin wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Ada soal? Fadal. Ini masalah hujan ini. Jadi ketika datang hujan yang deras, terus bagaimana hukumnya kita jika kita mengeluh, wah hujan lagi ya. Itu gimana Ustaz? Ketika hujan lebat, kita hujan deras kan, wah kita ngeluh kayaknya, wah hujan lagi, deras lagi. Ini hukumnya gimana Ustaz? Apa hukum mengeluhkan hujan lebat turun? Dilarang mengeluhkan hujan lebat turun, apalagi mencela ketentuan Allah SWT. Hujan aja. Tapi fitrah manusia lemah, senantiasa manusia berkeluh kesah. Panas salah, hujan pun salah. Itulah manusia. Tengok orang Arabi itu pada minggu lalu, Nabi sedang khutbah, dipotongnya khutbah Nabi ya Rasulullah. Hancur udah semua fasilitas, mati hewan-hewan, jalan-jalan terputus. Mintalah kepada Allah, udah parah kondisi kami, supaya turunkan hujan. Nabi angkat tangannya, Allah meskina, turunkan hujan. Seketika turun hujan, keluar Jumat mereka pun jalan becek penuh air. Enggak berhenti-berhenti sampai seminggu. Jumat besok, Jumat yang satu lagi, datang lagi orang Arab itu juga. Nabi sudah khutbah, datang dia potong, ya Rasulullah, binasa semua harta-harta, jalan terputus-putus. Mintalah kepada Allah agar menghentikan hujan ini. Subhanallah. Itulah manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu memiliki karakter yang lemah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan selalu berkeluh kesah. Ya. Hujan salah, panas salah. Ya, hendaklah kita berupaya untuk ridha dengan apa-apa yang diberikan Allah SWT kepada kita. Ya. Jangan dicela. Ya. Kalaupun turun dalam bentuk musibah, semuanya sebagai bentuk menghapus dosa-dosa kita atau pelajaran agar orang-orang kembali kepada Allah SWT. Maka jangan dicela. Jangan dicela zaman, jangan dicela hujan, jangan dicela angin. Tapi mintalah kebaikan daripada seluruhnya. Kebaikan angin, kebaikan hujan, kebaikan zaman, ya, zaman edan katanya. Padahal dia yang edan, zaman biasa. Tayyib, Allah Ta'ala alam. Gini Ustaz, kan kalau dulu tuh kami dilarang jangan mandi hujan, nanti demam. Nah, itu apakah termasuk juga mengatakan bahasanya hujan itu membawa penyakit Ustaz? Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Apakah hujan menyebabkan demam? Tanya dokter. Tergantung kondisi tubuh. Anak-anak rentan dengan perubahan udara, panas ke dingin, dingin ke panas. Lama dia terkena dingin, menggigil, masuk angin, demam. Ya, kalau antum mandi mandi hujan aja lah. Allah Ta'ala alam. Fadal. Am Syekh, fadal. Intadir mikrofon. Jangan dimatikan lagi mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah saya mendengar suatu riwayat saat Rasulullah berdoa untuk turun hujan sehingga hujan turun terus menerus sampai Rasulullah berdoa Allahumma hawalaina wala alaina. Apakah riwayat ini memang sahih? Iya. Atau bagaimana kedudukan dari hadis ini? Iya. Itulah doa yang minggu Jumat kedua. Ketika hujan satu minggu, akhirnya pening orang Arab ini lagi. Dia minta Rasulullah tolonglah, hujan dihentikanlah. Kata Rasulullah, Allahumma hawalain. Ya Allah, palingkan daripada kami. Wala alain. Jangan jadikan musibah kepada kami. Allahumma alal akami wa dhirab. Curahkanlah dia Allah di gunung-gunung, ya, padang-padang pasir, tempat tanam-tanaman. Itu doa kalau anda kata hujan itu apa namanya berketerusan, dikhawatirkan membahayakan, mohonlah kepada Allah agar dipindahkan ke tempat yang lain. Wallahu ta'ala alam. Kelas? Entahinah? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.